ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله نبدأ إن شاء الله ونشرع في تعلم كتاب شرح الورقات في أصول الفقه kita إن شاء الله akan memulai kajian kitab syarah الورقات dalam أصول الفقه كريا شيخ صالح شيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى yang insyaallah ilmu ini akan sangat bermanfaat buat ana dan juga antum semua karena ana memandang di Thariqul Huda ini mulai ada insyaallah kajian-kajian yang masyaallah yang sulit ditemukan di keumuman ya seperti yang kemarin dengar Kifayatul Akhyar maka ana melihat sebenarnya antum sangat membutuhkan kajian usul fiqih agar bisa lebih memahami kitab-kitab fiqih, pelajaran-pelajaran fiqih sehingga nanti tidak kaget gitu. Ya maka dengan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian syarah al-Warqat ini didasarkan di atas ketakwaan dan maslahat untuk kaum muslimin terutama untuk diri-diri kita sehingga bisa lebih bertafaqquh fid din insyaallah taala. Dan metodologi kajian kita ya tentu bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia. Penerjemahan dilakukan oleh ana insyaallah terhadap kalimat-kalimat di kitab ini dan di antara antum ada yang membacakannya untuk kita semua insyaallah dengan pembacaan yang ana harap ya semoga bisa baca itu yang baca maksudnya ini kan gundul ya. Antum harukat enggak? Gundul juga jadi ya tolong yang baca ya insyaallah yang sudah mulai atau bisa membaca Arab Gunul. Semua bisa? Pak Niman bisa insyaallah ya? Arab Gunul ya? Insyaallah. Insyaallahnya enggak sekarang berarti. Insyaallah. Baik. Kita mulai nanti insyaallah di mukaddimahnya. Mukaddimah. Ya jadi kan di sini kalau sama-sama kita ada takdim dan ada mukaddimah. Takdim ini bukan kalimatnya Syekh. Tapi kalimat ulama lain. Nah, mukaddimah ini baru kalimat Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya, kemudian kita akan membahas mabadi ilmi usul al-fiqh. Jadi takdim ini atau mukaddimah ini sedikit penjelasan beliau tentang kitab ini Syarah Warqat dan juga sedikit pembahasan beliau tentang kenyataan dalam masalah dalam ilmu usul fiqih sejarahnya. Adapun mabadi ya itu yang dikenal dengan mabadi asyrah atau mabadi asyar yaitu 10 poin pendahuluan untuk semua ilmu. Jadi setiap ilmu itu dikatakan oleh ulama dalam masalah mantik juga itu ada 10 mabadi ya, 10 poin pemetaan ilmu. Ya, dari temanya, dari batasannya, dari manfaatnya, gunanya, nisbahnya ke siapa, kemudian keutamaannya, siapa yang memulai, dan nama ilmu tersebut apa, dan materinya terbuat dari apa, atau diambil dari apa materi ilmu tersebut, kemudian juga dari hukumnya, dan masalah-masalah yang dibahas secara global di ilmu tersebut, ya, dan juga kemuliaan ilmu tersebut. Itu nanti insyaallah mungkin pada pekan depan atau dua pekan lagi insyaallah ta'ala. Ya kita mulai dari mukaddimah manil qari siapa yang berkenan membaca tafadhal. Siapa yang berkenan membaca? Ya, tafadhal para masyayikh ya, tafadhal. Oke, oke. Ini di mana nih? Afwan. Pak Anwar, ini di mana nih? Lala di muqaddimah, Pak. Lala. Laisa muqaddimah waraqat, lakin muqaddiman muallif. Muqaddimatul muallif, muqaddimah. Takdim. Setelah takdim ada muqaddimah. Muqaddimah. Syekh Saleh, Syekh Mu'asy Abdullah. Halaman 11. Di antum halaman 11. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا شرح وجيز على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه راعيت فيه سهولة الأسلوب وإيضاح العبارة مع الحماية بالأمثلة التي توضح المراد وقمت بوضع إماوين لكل موضع من موضوعات الكتاب ليعرف القارئ ما يدخل تحت هذا العنوان وأصل هذا الشرح دروس ألقيتها على بعض الطلبة في المسجد فراغب إلي عدد من الإخوة أن أقوم بطباعتها فتبعت لهم بكثرة شروح الورقات وحواشيها ولكنهم ألقوا علي مبينا بعض المزايا فاستعنت بالله تعالى في تربية هذا الطلب. طيب مقدمة مقدمة untuk khutbatul hajah kita tidak bahas lagi karena sudah sering terdengar di telinga kita dan kita insyaallah sudah paham. Amma ba'd, fa hadha syarhun wajizun ala waraqati imamil haramain. Beliau berkata hafizallahu, maka ini adalah syarhun wajiz, syarah yang wajiz, wajazah yaitu simple, ya ringkas. Jadi syarah yang ringkas. Jadi al-waraqat ini atau syarah terhadap waraqat ini termasuk syarah ringkas. Ada syarah yang mutawal, ya, syarahnya Syekh Masyhur Ali Salman. Ada yang jauh lebih ringkas dari ini. Syarah Waraqat karya Jalaluddin Al-Mahalli, ya, ada. Syarah Waraqat Al-Mahalli ada. Jauh lebih ringkas, tapi ya lumayan berat walaupun ringkas, ya. Jadi ini syarah yang wajiz, ya. Syarah yang ringkas terhadap waraqat milik Imam Al-Haramain yaitu Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah fi usul al-fiqh, dalam masalah, dalam bidang usul al-fiqh. Ra'aitu fihi suhulatal uslub. Ra'aitu yaitu saya memperhitungkan, mempertimbangkan, ya. Jadi ra'a yura'i, ya, yaitu saya mempertimbangkan di dalamnya, saya memelihara di dalamnya, ya, suhulatal uslub, mudahnya uslub, ya. Jadi ta'bir yang ada di syarah waraqat ini insyaallah mudah, insyaallah, ya, mudah maksudnya mudah di sini dibandingkan dengan uslub yang antum lihat di banyak kitab-kitab usul fiqih, ini termasuk mudah insyaallah, lebih mudah dipahami oleh orang-orang sekarang. Kenapa? Karena di kitab-kitab usul fiqh itu rata-rata kalimat-kalimatnya itu muaqqadah itu berbelit dan juga sisi mantiknya itu sangat kental, ya. Tapi insyaallah di syarah waraqat ini yang karya Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah itu insyaallah lebih mudah untuk kita pahami, ya. Makanya ana memilih kitab syarah waraqat Syekh Abdullah Al-Fauzan dibandingkan syarah waraqat karya Jalaluddin Al-Mahalli, karena ta'birnya kalau Jalaluddin Al-Mahalli itu memang ringkas, simple, tapi butuh penjelasan yang lebih sulit dibandingkan menjelaskan kitab ini, ya. Wa idahal ibarah, dan idah penjelasan ibarah, ta'bir yaitu pengungkapan, jelasnya pengungkapan insyaallah, ma'al inayati bil amthilati allati tuwaddihul murad, ma'al inayah bersama dengan memperhatikan, al-inayah memperhatikan atau memperhatikan menaburkan amsilah, misal-misal allati tuwaddihul murad, yang mana misal-misal itu menjelaskan al-murad, maksud, menjelaskan apa yang diinginkan, menjelaskan apa yang dimaksudkan. Jadi bil amsilah tuwaddihul amr. Ya, amsilah itu bisa menjelaskan perkara. Ya. Kadang-kadang kaidah seperti qaid fiqhiyah, kita melihat kaidahnya kok simpel. Kita enggak paham. Kapan baru paham? Ketika ada contoh. Ada contoh praktis, ya. Maka insyaallah jadi paham. Tetapi kalau kita memahami suatu hal secara praktis begitu saja hanya dari contoh tanpa ada kaidah, itu cepat lupanya dan enggak bisa mentakbir atau enggak bisa menjelaskan atau enggak bisa mentakhrij kaidah-kaidah. Maka perlu belajar kaidah dan belajar amsilah. Ya, begitu untuk sempurna. Taib dikatakan oleh Syekh di sini, wa aslu hadha asy-syarhi durusun alqaituha ala ba'd at-talabati fil masjid. Aslu hadha asy-syarh, asalnya syarah ini, asalnya penjelasan ini adalah durus. Ya, kajian-kajian. Ya. Jadi dalam istilah pengkajian di bahasa Arab itu ada dars atau durus, ada muhadarah atau muhadarat. Dars itu seperti ini. Ini namanya dars ini. Kajian rutin namanya dars. Adapun muhadarah itu kajian umum. Ya, itu bedanya. Muhadarah itu yang biasa retorika atau untuk orang awam itu muhadarah. Atau untuk ya occasional aja, event tertentu. Tapi durus ini seperti ini. Ini baru namanya durus, belajar. Kalau muhadarah, tahdir, yaitu ya, mengingatkan aja. Jadi durus alqaituha ala ba'd talabati fil masjid. Yang saya lakukan, yang saya sampaikan terhadap beberapa talabah. Talabah ini jamak dari talib. Tapi dengan penggunaan talabah. Ada juga tulab. Ba'd talabati fil masjid. Jadi talabah itu dari fi'ilnya, dari asalnya talaba, kemudian tambah ta. Banyak yang seperti itu. Seperti contohnya, yang lain ada banyak ya. Seperti contohnya apa? Kafarah, fajarah. Itu kafir, jama' dari kafir. Fajarah, jama' dari fajir. Ya. Di masjid. Ya. Faraghiba ilayya adadun minal ikhwati an aquma bitiba'atiha. Faraghiba ilayya adadun. Maka raghiba ila, menginginkan dari saya, adadun minal ikhwah. Apa arti adad? Sejumlah dari ikhwah. Seperti antum ikhwah. An aquma bitiba'atiha. Agar saya menjalankan proses apa? Tiba'ah. Pencetakan apa? Ha di sini kembali ke mana? Bitiba'atiha. Ha kembali ke mana? Durus, bitiba'ati durus, ya. Fa'tadzartu lahum bikathrati syuruhil waraqati wa hawashiha. Fa'tadzartu lahum, maka aku menyampaikan uzur, memohon maaf gitu. I'tidar itu minta uzur, minta maaf. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadzirul yawm. Janganlah kalian minta uzur pada hari ini. Maka saya minta udzur, afwan, gitu kata Syekh, afwan, afwan ikhwah. Kenapa? Bikathrati syuruhil waraqat wa hawashiha. Karena banyaknya apa? Syuruh. Syarah-syarah terhadap waraqat dan hawashi, jamak dari hasyiah. Ya, hasyiah. Nah, bedanya apa antara syarah dengan hasyiah? Syarah itu syarhul alfaz. Adapun hasyiah itu footnote. Antum bedakan itu. Ya, itu asal dari bedanya syarah dengan hasyiah dan juga ada namanya ta'liq. Ada syarah, ada hasyiah, ada ta'liq. Syarah bisa disebut syarah ketika setiap lafal itu dirinci maknanya atau jelaskan sesuai dengan kemampuan muallif. Itu syarah. Adapun kalau misalnya hasyiah itu footnote dan tidak harus di setiap lafal. Tidak harus di setiap lafal, tidak harus di setiap kalimat, tidak harus. Tapi hasyiah itu syarah juga, cuman syarahnya tidak untuk seluruh lafal, enggak. Enggak untuk seluruh kalimat, enggak. Jadi kadang ada beberapa yang ditinggalkan mungkin karena sudah terlalu jelas, maka enggak perlu lagi disyarah. Begitu. Maka ini hasiah namanya. Ya. Cuma kadang-kadang hasiah itu, footnote itu kadang panjang sekali. Anda melihat misal contoh. Matan Abi Suja' diantaranya syarahnya adalah Fathul Qarib. Dan Fathul Qarib ada juga di, banyak syarahnya, diantaranya yang paling masyhur dan ini mungkin satu-satunya yang paling masyhur itu Hasyiyat Al-Bahjuri dari Mesir. Ya ulama Al-Azhar, dahulu sudah wafat rahimahullah. Hasyiyat Al-Bahjuri ini ada versi 2 jilid, ada versi 4 jilid. Hasyiyat terhadap Fathul Qarib. Dia hasyiyah tapi ya panjang banyak. Ya, tapi dia sebut hasyiah, beliau sebut hasyiah. Padahal membahas semua lafal dalam Fathul Qarib. Ya, jadi kadang-kadang hasyiah dengan syarah itu sama. Cuma kalau kita kembali ke asal makna, syarah itu yang dimaksudkan syarah berarti semua lafal di atau kalimat di syarah. Hasyiah itu kalimat-kalimat yang mungkin lebih sulit baru disyarah. Adapun yang mudah enggak usah disyarah. Adapun ta'liq, ta'liq itu komentar. Ta'liq itu dia, ta'liq itu misal-misal ya. Kita baca yuk, ayo tafadhal yuk kita baca kitab apa misalnya? Fiqh Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razzaq. Perlu disyarah enggak itu kitab? Enggak perlu disyarah kan udah tebel itu. Ya. Maka antum baca, tolong Syekh bacain. Baca satu halaman, Anda beri ta'liq. Ta'liq ini catatan. Ta'liq ini apa? Komentar dari Anda. Maka ta'liq ini seperti gantungan untuk beberapa hal yang Anda pengen ngomong aja gitu. Jadi dia berbeda dengan hasyiat. Kalau hasyiat itu footnote yang kemudian diberi keterangan, syarah untuk hal yang dia ingin. Tapi itu kalau ta'liq bukan syarah juga. Ya ta'liq. Ta'liq itu ya, komentar. Ya, tapi kita aliknya ulama ya pasti berfaedah. Ya. Makanya kadang-kadang di daurah atau di muhadharah atau apa ustaz atau syekh ada fulan berkata begini begini begini ini. Ma ta'liqukum? Apa komentar antum? Ta'liq bukan syarah, bukan mensyarah. Kalimat itu bukan, tapi menta'liq, komentar apa? Pendapat antum gimana? Jadi ta'liq itu seperti pendapat muallif tentang sesuatu atau komentarnya beliau. Itu bedanya, bisa paham di sini. Yang di kitab ini syarah, berarti menjelaskan setiap lafal, setiap kalimat, bukan hasyiah, ya. Jadi sudah minta udzur, afwan, anak enggak bisa karena udah kebanyakan tuh yang mensyarah. Walakinnahum, tetapi mereka yaitu para thalabah alahu alayya. Alahu artinya apa? Alahayulihu artinya asarra yusirru. Terus menerus minta gitu. Ya, jadi doa itu disunnahkan israr, ilhah, yaitu continue, terus menerus. Terus saja mereka meminta kepada saya mubdina ba'dul mazaya. Mubdina ba'dul mazaya. Apa artinya mubdin? Abda yubdi azhara yudhiru. Yaitu muzhirina ba'dul mazaya. Mereka menzahirkan, memberitahukan kepada saya sebagian dari mazaya. Mazaya artinya apa mazaya? Mazi, jama' dari maziyah. La tahtaqir man dunaka fa likulli syai'in maziyah. Jangan kamu meremehkan, menghinakan orang lain karena di setiap sesuatu memiliki maziyah. Maziyah itu kelebihan. Maksudnya para thalabah ini terus-menerus minta sama saya untuk mencetak syarah saya sambil mereka menampilkan kepada saya beberapa ya, kelebihan, fadilah, keutamaan dari syarah yang saya lakukan. Fasta'antu billahi fi talbiyati hadza talab. Maka saya pun meminta tolong kepada Allah fi talbiyah dalam menjawab permintaan ini. Jadi talbiyah itu labba yulabbi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik talbiyah. Kalau orang-orang Betawi dipanggil sama orang tuanya, ya misalnya baik, nah itu. Itu arti dari kata labbaik. Ya, tapi enggak la-nya dihapus, mahdzuf, ya. Baik, ya. Salah. Misalnya siapa namanya? Hasan, San, San, sini San, baik, gitu kan? Nah, labbaik. Tapi itu sopannya, versi sopannya. Taib, tafadhol, Pak Anwar, tafadhol. Mustasirun fi usulil fiqhi awal tarak nisbatuhu li imamil haramain wa huwa min ashhuril muhtasirati fi usulil fiqhi illam yakun ashharuha wa qad hawa ahamu mabadi fi usuli bi uslubi muhtasirin jiddan wa qad wada'a Allah ta'ala lahu al-qabul فتصادق الطلاب قريما وحديثا الى حكمه لاختصاره وكثره في فوائده وقرر في هذه الازمنه في كثير من الدورات العلميه حفظا وتدريسا وقد قام عدد من اهل العلم بحال الفاظه وتوضيح معانيه فكثرت شروحه وحواشيه وقام بنظمه عدد من العلماء ليسهل حفظه. طيب. Qala al-mu'allif rahimahullah wal waraqat, adapun dan kitab waraqat ini mukhtasarun fi usulil fiqh, adalah sebuah kitab mukhtasar. Isma'il al-mukhtasar, ringkas, kitab yang ringkas. Belum tentu ringkasan dia, dia belum tentu ringkasan, tapi dia sifat ringkas kita, seperti wajiz ya. Mukhtasar fi usul fiqh ya, kitab yang ringkas dalam bidang usul fiqh. Tawatarat nisbatuhu li imamil haramain, telah mutawatir penisbatannya terhadap siapa? Imamul haramain Abul Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala. Dan beliau rahimahullah wafat 478. Mazhab asal beliau adalah Asy'ari ya, mazhab asal beliau adalah dalam akidah Asy'ari, dan dalam fiqih jelas ya, fiqih Syafi'i, dan merupakan ulama yang di antara ulama paling besar dalam fikih Syafi'i dengan kitab yang masyaallah ya, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhhab ya. Jadi penisbatan kitab Al-Waraqat ini kepada beliau itu mutawatir, yang artinya semua mengakui ya, sepakat ini kitab milik beliau rahimahullah ya. Kitab yang ringkas sebenarnya, waraqat itu kan berarti waraq, waraq papers ya, dan itu jamak tasghir gitu ya. Jamak untuk mentaklil sedikit kitab ya. Kalau kita perhatikan, kita ringkas aja lah awal-awalnya tuh, yang merah-merah, kalau di ana ada merah-merahnya, kalau antum enggak ada ya. Ana berwarna soalnya. Mungkin lebih mahal mungkin daripada kitab antum. Itu kalau diringkas udah segitu doang, cuman mungkin 3 atau 4 paper ya. Dan anak pernah punya kitabnya, anak bikin sendiri, susun Al-Waraqat dengan sistematika ya. Ada waktu itu filenya mungkin hilang sepertinya. Tapi masya Allah, walaupun ringkas, tapi sampai sekarang mutawatir, sampai sekarang jutaan orang ya, nggak tahu berapa bilangan telah mempelajarinya. Dan wahuwa min ashharil mukhtasarat fi usul fiqh, dan Al-Waraqat ini, kitab Waraqat ini diantara mukhtasarat, kitab-kitab ringkas usul fiqih yang paling masyhur ya. Jika tidak illam yakun asyharuha, jika tidak dibilang paling masyhurnya diantara semua kitab usul fiqih yang ringkas. Kalau antum pernah mendengar kitab Mukhtasar Ar-Rawdah karya Al-Bulbul dalam mazhab Hanbali, ini kitab mukhtasar terhadap kitab Rawdatul Nazir karya Ibn Qudamah, dan itu pun tidak sepamor Waraqat. Jadi dalam usul fiqih, Al-Waraqat ini kitab yang masya Allah. Bahkan ulama-ulama Hanabilah itu juga mensyarah kitab Al-Waraqat. Coba cari di Saudi Arabia, banyak kajian-kajian Waraqat. Padahal Waraqat usul fiqih untuk mazhab apa? Syafi'i. Gitu. Dan memang sebenarnya memang Maliki, Syafi'i dan Hanbali dalam masalah usul fiqih itu mayoritasnya itu berdekatan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ana, guru Ana Dr. Badr dari Mesir Al-Azhar, bahwasanya tiga ini yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dalam masalah usul fiqih mayoritas kasusnya itu rata-rata ya enggak terlalu jauh. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah ya, mazhab Hanafiyah. Dan bahkan thariqatut ta'lif, thariqah ta'lif usul fikih, metodologi penyusunan usul fikih Hanafiyah dengan tiga mazhab ini itu juga beda. Ada thariqatul fuqaha, ada thariqatul mutakallimin. Thariqatul fuqaha ini thariqahnya Hanafiyah. Mereka biasanya menjajarkan apa? Kasus per kasus terus baru ada kaidah. Adapun thariqatul mutakallimin rata-rata yang ditulis oleh Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah di masanya dulu. Ya. Kalau sekarang thariqatul mu'asirin lebih mudah. Karena banyak taksimat pembagian yang mempermudah, ya. Apalagi kitabnya berwarna-warni seperti punya Anda, ya. Jadi mempermudah sekali. Kalau zaman dulu thariqahnya thariqah mutakallimin seperti di antaranya juga Al-Waraqatini. Thariqah Syafi'iyah mutakallimin tapi versi ringkas. Al-Imam Abu Abdul Ma'ali Al-Haramain, Imamul Haramain Abu Ma'ali Al-Juwayni punya kitab lain. Seperti kitab Al-Burhan fi Usul Fiqh. Yang di situ kental sekali teologi atau teori Ahlul Kalam. Ya. Baik, kemudian waqad hawa ahamma mabahithil usulil mabahithil usul bi uslubin mukhtasarin jidda. Dan beliau itu Imamul Haramain hawa telah mencakupkan, telah menguasai, mencakupkan ahamma mabahithil usul, paling pentingnya pembahasan usul fiqih bi uslubin mukhtasarin jidda, dengan uslub gaya bahasa ta'biran yang ringkas sekali. Ya. Kemudian waqad wada'a Allahu lahu bil qabul al qabul, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepadanya, kepada kitab ini, penerimaan manusia, penerimaan thullabul ilm. Fatasabaqat thullabu qadiman wa haditha ila hifdhihi. Maka para thullab tasabaqa. Apa arti tasabaqa? Saling berlomba. Jadi ini dengan wazan tafa'ala rata-rata artinya saling melakukan sesuatu. Tadarabah, saling memukul, ya. Tahap di sini apa? Tasabaqa, saling berlomba. Ngapain? Ila hifdhihi. Menghafal waraqat ini. Ya. Waraqat dihafal bisa? Bisa kalau antum sungguh-sungguh, ya. Tapi yang enggak wajib hukumnya. Qadiman wa haditha, masa lalu atau masa kini. Yang terpenting adalah mempraktikkan ilmunya, ya. Yang penting adalah dia memahami, yang lebih penting. Liikhtisarihi wa kathrati fawaidihi. Sebabnya apa? Karena ringkasnya al-waraqat dan banyaknya faedah. Wa qurrira fi hadhihi al-azminati. Dan qurrira, apa arti qurrira? Telah ditakrir. Antum tahu muqarrar? Muqarrar Thariqul Huda, kitab misalnya syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga Kifayatul Akhyar. Apa muqarrar sih? Silabus. Telah disilabuskan gitu, telah ditakrirkan. Jadi muqarrar itu kitab silabus, kitab bukan kitab silabusnya, malah kitab yang dimasukkan sebagai daftar pelajaran gitu. Ya. Jadi kitab Al-Waraqat telah ditakrir pada zaman, pada beragam di zaman-zaman ini, fi kathirin minad daurat al-ilmiyah, di banyak sekali daurah-daurah ilmiah. Ada sih kan pernah daurah, ya, akidah kalau masalah itu. Ustaz Hamad atau siapa? Ah. Siapa? Benar kan, nah? Ah. Kitab apa itu? Sirah. Sirah? Sirah Nabi. Lagi jalan. Insyaallah. Nah, itu daurah ilmiah. Kitab, kalau daurah itu rata-rata ya kitabnya, rata-rata ya kitab yang mukhtasar. Ya. Kalau misalnya yang panjang seperti Sahih Bukhari itu butuh waktu agak lama itu. Ana pernah daurah kitab Al-Muwatta. Tebal. Lebih tebal dari jalan pastinya, lebih tebal. Seberapa? Khatam sih khatam, ya. Tapi ya ekstrim, dari habis subuh, wah itu sampai malam ngantuk-ngantukan tetap itu baca. Ya. Dapat sanad sih dapat sanad. Cuma ya udah selesai itu. Jadi daurah tuh baiknya kita peringkas. Al-usul min al-usul itu untuk seminggu misalnya. Tapi harus betul-betul ya. Nah, daurat ilmiah baik hifzan atau tadrisa, baik untuk menghafal atau untuk mengajar. Waqad qama 'adadun min ahli al-'ilm bihalli alfadhihi. Dan telah merealisasikan berbilang dari ulama bihalli alfadhihi. Hal hal di sini artinya memfikskan gitu loh. Jadi ada problem di hal gitu. Hal itu fix, solve. Artinya apa Indonesianya? Solving problem. Memecahkan lafal-lafalnya. Analisa. Menganalisa? Analisa. Bisa, bisa analisa, bisa. Tapi analisa itu seperti meneliti ya. Ini bukan meneliti, Pak Anwar, tapi solving itu apa? Solving. Enggak, bukan memberikan solusi bagi lafal, enggak, itu seperti mengoreksi jadinya. Memecahkan permasalahan lafal atau memecahkan kesulitan. Hah? Menyebalkan? Menjabarkan. Menjabarkan itu syarah. Hal itu seperti ada problem, kemudian antum tahlil problem itu. Antum bukan tahlil sih, bukan analisa, tapi ya begitulah pokoknya. Antum paham lah insyaallah. Anak percaya ke antum, antum masya Allah. Kecuali menyebalkan tadi, itu jawaban menyebalkan juga itu. Memecahkan lafal-lafal gitu, ya, ya begitu. Wa tawdihi ma'anihi, dan menjelaskan maknanya. Ini beda dengan halul alfaz. Halul alfaz itu seperti misalnya ada lafal yang agak gharib dan membuat talib ketika membaca ini asing nih. Antum memberikan halul alfaz, yaitu antum berikan, antum ya menjelaskan, cuman menjelaskan dalam artian antum memecahkan masalah yang ada pada talib tersebut. Beda dengan syarah. Syarah itu ya umum, syarah menjelaskan baik yang udah jelas atau belum jelas. Ya, jadi tawdih ma'anihi, menjelaskan makna-maknanya. Fakathurat syuruhuhu wa hawashihi. Maka banyaklah syarah-syarah terhadap waraqat dan hasiatnya. Wa qama binazmihi 'adadun minal ulama. Dan telah melakukan ya, merealisasikan penazaman. Ya, penazaman ini, antum tahu nazam? Nazam ini syair. Nazam ini kan dalam balaghah itu ada nazam, ada afwan. Jadi ada nathar juga dan ada syair. Ya, nazam itu syair. Alfiyah bin Malik itu nazam dia. Syair, nazam. Adapun waraqat yang kita bahas ini namanya nathar. Prosa, kalimat biasa. Enggak ada susunan khusus gitu. Beda dengan nazam. Ajrumiyah yang pernah kita bubarkan di sini itu aslinya nathar. Biasa dia. Ya kan? Tapi kemudian ada nazamnya kan, waktu itu nak kasih tahu tuh. Itu nazamnya nazam Imriti. Biasa di pesantren Imriti itu nazam. Afwan, Imriti nama ulama Mesir yang menazamkan Ajrumiyah juga, dan nazam Waraqat juga Imriti. Ya. Jadi kalau nazam Imriti apa aja? Ajrumiyah ada, Waraqat ada, dan Mata Nabi Syuja juga nizamkan oleh Al-Imriti. Ya, cuman kurang masyhur kalau nazam Imriti untuk Matan Abi Syuja. Ya. Baik, jadi sebagian ulama menazamkannya, mengarang nazam dengan basic Waraqat. Liyusahila hifdhuhu atau liyasuhula hifdhuhu. Dua-dua sama maknanya, agar mudah menghafalnya. Baik, faddal Pak Anwar. يتمكن متعلم من القدرة على الاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص على أساس سليمة وقواعد صحيحة. وعلم الفقه قائم على الأصول، ولا يمكن للفقيه أن يعرف الأحكام الشرعية العملية إلا بعد معرفة أصول الفقه وكذا المحدث والمفسر. Wal'alim bi'usuri yashuru bi'tifati wal'idminani lima guna wujuhoha ul-islam wa nadhalika mamniun ala kawa'ib kawa'ida wa asasin salimatin. Baik, di sini katakan qala al-mu'allif rahimahullah wa usulul fiqhi ilmun jalilul qadri ghazirul fa'idah. Ya, usul fiqhi adalah suatu ilmu jalilul qadr. Jalilul qadr, kadarnya itu mulia, tinggi kadarnya. Betul, tinggi kadarnya usul fiqhi. Ya, bagi thalabul ilm. Ghazirul fa'idah, deras faedahnya. Karena usul dia, karena usul. Usul itu akan melahirkan furu', ya kan? Tidak disebut usul kecuali pasti punya furu'. Kalau enggak punya furu', dia enggak bisa menjadi usul. Hanya menjadi masalah yang ghair mu'tabarah. Jadi ilmu itu kalau enggak usul ya furu', gitu. Ketika ada suatu masalah, ketika kita tahu itu furu', pasti ada usulnya. Gitu loh, pasti ada penyebabnya, ada asasnya. Nah, kemudian yatamakkanu muta'allimuhu min al-qudrati. Muta'allim seperti kita, pembelajar ilmu usul fiqih akan mempunyai karakter dan tamakkun, kekuasaan, makanah, kemampuan. Ya, min al-qudrah. Ya, tamakkun itu kuasa, menguasai, ya. Apa yang dikuasai? Ala istinbatil ahkam syar'iyyati. Untuk mengistinbat, mengambil istinbat, mengambil faedah ilmiah atau hukmiah dari hukum-hukum syar'i atau terhadap hukum-hukum syar'i, dan mengambil faedahnya minan nusus, dari nas-nas Al-Qur'an atau As-Sunnah, ala ususin salimatin wa qawaida sahiha. Nah, ini asas-asas yang selamat dan kaedah-kaedah yang sahih. Khilafiyah di antara para ulama mazhab terhadap masail furu'iyah itu kan berangkat dari asas yang berbeda. Ya. Dari asas yang berbeda. Dan usul fiqih itu bisa untuk memahami masalah akidah juga. Kalau asasnya salah, maka furu'nya jangan heran salah juga, gitu. Nah, oleh karena itu, untuk mempelajari masalah khilafiyah, perlu basic ilmu usul fikih yang lumayan, gitu. Gak bisa kita misalnya belajar bidayatul mujtahid, tahu bidayatul mujtahid? Fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab. Yang sekarang agak digembur-gemburkan beberapa dari thalabul ilm supaya masyarakat mempelajari fikih muqaran, fikih perbandingan mazhab, supaya insaf, supaya tahu ini itu. Gak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena gimana kita mengetahui hujjah masing-masing mazhab tanpa memahami usus mereka, yaitu usul mereka. Ya. Kita gak bisa memahami fiqih muqaran kecuali kalau kita sudah memahami apa sih asas-asas Hanafiyah, asas-asas Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah. Gitu. Ya, jadi mempelajari usul fiqih ini diantara modal untuk bisa insaf, insyaAllah. Ya. Kayak banyak orang nyalahin fiqih ini, nyalahin fiqih itu, nyalahin amalan ini dengan penyalahan yang kita mendengar itu fahish jiddan itu. Keji penyalahan itu. Tapi ketika kita ditanya, antum tahu gak dalilnya? Gak tahu. Antum tahu gak istinbat ulama kenapa mereka berkata begitu? Gak tahu. Misalnya pengingkaran terhadap kotoran kucing, ya, apakah itu najis atau tidak? Ya? Taib Jumhur mengatakan hampir semua ulama mengatakan najis. Tapi ada minoritas ulama mengatakan tidak najis. Taib. Yang mengatakan tidak najis pakai dalil gak? Pakai dalil. Yang mengatakan najis pakai dalil. Taib. Semua dalilnya dhanni. Maksudnya ijtihad masing-masing. Bagaimana bisa mengetahui mereka berkesimpulan tidak najis dan najis dari dalil? Kok bisa mengetahui? Gimana cara mengetahui kesimpulannya? Mengetahui hujjah mereka, dalilnya mereka, dan mengetahui usul fikih. Gimana cara mereka kok berkesimpulan seperti itu? Kalau kita mengetahui usul fikihnya, asas fikih mereka, oh, ada alasan. Oh iya, ini alasannya begini. Wajar beliau bilang gini karena memang bagi beliau ada kaidah seperti ini. Jadi mengetahui usul fiqih, qawaid fiqhiyah itu basic sekali bagi thalibul ilm. Ya, sehingga sebenarnya orang enggak boleh bicara kalau bicara agama itu enggak boleh kecuali ya, maksudnya bicara agama di depan publik itu atau kepada orang enggak boleh kecuali dia memahami apa yang dia bicarakan. Kalau dia sekadar bilang isbal haram fadl, isbal haram lain silakan fadl, tapi itu masih kalangan awam. Ya. Adapun kalau untuk lebih detail dia harus pakai usul fikih. Enggak pakai usul fikih, anda takutnya itu berkata tanpa ilmu, ya. Baik. Wa ilmul fiqhi qa'imun 'ala al-usul. Nah ini. Ilmu fikih itu berdiri di atas usul. Karena ilmu fikih ini furu'. Usulnya usul, asasnya. Ya. Jadi tidak ada bunga kecuali ada akarnya, tidak ada daun kecuali ada akarnya. Nah, di sinilah makanya para ulama berbeda pandangan. Mana yang lebih dahulu kita pelajari? Usul fikihnya atau fikihnya dulu? Nah, ini ada masalah juga ilmiah. Mana yang perlu dipelajari oleh para pelajar? Usul fikihnya dulu atau fikihnya dulu? Nah, ini masalahnya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang awam kalau disuruh belajar usul fikih mereka kabur. Jadi yang benar adalah sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia orang ini memang berat usul fikih buat dia, maka jangan ajarkan usul fikih. Jadi dalam manhaj tadris itu pun hikmah, ya. Kalau mau jadi bijak dalam mengajarkan, ajarkan sesuai dengan kapasitas madu'u gitu. Enggak boleh mengajarkan yang berat-berat untuk madu'u gitu. Antum mengajarkan misalnya antum harus belajar risalah Tadmuriyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Enggak belum bisa antum. Pas diajarin bingung-bingungan antum. Jadi itu ada hikmahnya, ada tadarrujnya. Ya. Gitu. Nah, ini yang hadir di sini ana harap kalau bisa konsisten alhamdulillah istiqomah, tapi yang ana penginkan adalah ya selain istiqomah juga betul-betul sungguh-sungguh mempelajari usul fikih ini ya untuk mengetahui istinbat ahkam insyaallah. Wala yumkinu lil faqihi an ya'rifa al ahkam al syar'iyyah al amaliyah. Tidak mungkin untuk orang faqih. Itu yang berbicara tentang fikih. An ya'rifa al ahkam, untuk mengenal, enggak mungkin dia akan tahu hukum-hukum syar'iyyah al-amaliyah. Apa itu ahkam syar'iyyah amaliyah? Fikih. Maksudnya, la yumkinul faqih an ya'rifal fiqha, gitu. Karena fikih itu ada al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Hukum syar'i yang bersifat praktik. Kalau al-ahkam asy-syar'iyyah al-aqidiyah itu usul din, hukum akidah itu. Tapi amaliyah praktik. Kenapa? Ya salat kan fikih kan? Fikih. Zakat fikih. Jadi terapan, amaliyah itu terapan, amalan, ya. Tidak bisa kita mengetahui hukum syar'i yang bersifat terapan illa ba'da ma'rifati usul fikih, kecuali setelah mengenal usul fikih. Dan ada beberapa hal dalam masalah usul fikih yang orang awam pun tanpa diajar tahu mereka. Contoh, perintah menunjukkan wajib bukan? Sebenarnya tahu, cuman diamalinya kadang-kadang enggak. Contoh misalnya imam berkata, sawu, ya, istawu, ya. Kalau sawu itu lafalnya sebenarnya hadits dhaif. Ya. Tapi istawu. Ya. Tapi ala kulli hal ini amrun wasi' insyaallah. Ya. Lurus dan rapatkan. Para awam tahu enggak kok itu perintah? Itu berarti kan order atau komando seperti itu mereka harus melakukannya kan? Apakah harus belajar kaidah usul fikih dulu? Enggak harus. Ya. Kita menceritakan misalnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum Quraisy musyrikin agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala bertauhid. Orang awam apakah perlu belajar usul fikih untuk mengetahui kalimat kita? Enggak, mereka tahu, oh berarti wajib untuk Islam. Artinya apa? Beberapa perkara dalam usul fikih itu yang sangat basic, itu jangan enggak dipelajari pun orang tahu. Tapi pengetahuan mereka tentang beberapa poin dalam usul fikih yang sedikit itu tidak cukup untuk menjadi ahlul ijtihad. Tidak cukup untuk menjadi pembicara agama yang banyak, enggak cukup. Karena pembahasan usul fikih tidak hanya itu, banyak rinciannya. Apalagi masalah berkaitan dengan am dan khos, banyak banget. Masalah nanti berkaitan dengan qiyas, itu kalau anda pikir ya, selama anda belajar usul fikih, yang paling rumit itu belajar qiyas. Ya. Belajar qiyas paling rumit. Qiyas itu biasanya ditempatkan di akhir-akhir menjelang masalah ijtihad dan taklid. Dan orang banyak bingung di masalah qiyas dan ijtihad dan taklid. Kenapa? Karena belajar usul fikihnya sampai definisi doang. Makanya jangan sampai antum definisi udah selesai nih, 3 minggu lagi nih. Dah habis itu khalas. Kabur royak buru takabbaro. Udah kabur sombong lagi. Ya. Gitu. Tadi udah wa kadza al muhaddits wal mufassir. Begitu juga ahli hadis dan ahli tafsir, mereka enggak bisa bicara tentang hadis. Maksudnya diroyah hadis, memahami hadis dan tafsir Al-Qur'an kecuali harus paham usul fikih terlebih dahulu. Ya, sekarang kan ada dai-dai itu ya, bicara tentang ayat, bicara tentang hadis. Coba antum tanya tentang kaidah-kaidah usul fikih, enggak tahu. Dan tetap penjelasannya penjelasan yang thalibul ilm bisa membedakan, ini orang enggak paham usul fikih. Bisa membedakan. Ini orang yang memang udah pelan belajar usul fikih dan menguasainya, dan orang dai-dai yang dari kalamnya ini enggak pernah belajar usul fikih ini orang. Hanya bisa masalah akhlak atau apa, kemudian istinbat dalilnya itu enggak kelihatan. Kecuali pakai buku terjemahan mungkin bantuan. Nah, seperti ini, ini ditakutkan banyak dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Jadi ilmu yang maksud itu dia punya basic ilmunya, ilmu alatnya punya, sehingga dia bisa berbicara dengan kaidah dan usus, ya, dengan kaidah sahih dan usus salimah, sebagaimana disebutkan tadi di sini, ya. Sedikit lagi, insya Allah kita khatam sampai sini. Wal 'alimu bil usul, orang yang mengilmui ilmu usul fiqih, yash'uru bi thiqati wal itminan. Dia akan merasakan thiqah. Thiqah itu percaya. Ya. Wal itminan. Itminan artinya tenang. Kenapa? Dia tahu dalil dan dia tahu cara menyimpulkan hal dari dalil menjadi hukum terapan. Contoh misalnya, antum sholat, kenapa? Atau antum tidak isbal, ya? Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, man asbala fi kalba, ma asbala fi ka'ba ini, bahwa finnar. Apa yang melampaui kedua mata kaki maka tempatnya neraka. Baik. Bagaimana memahami usul fikih di sini? Ini uslub tahdid. Takbir atau uslub tahdid, ancaman. Dan ancaman dalam masalah usul fikih, ancaman berarti pengharaman. Ya, ancaman neraka bahkan, ya kan? Berarti ini suatu yang haram, bahkan termasuk kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Ketika antum mengamalkan ngangkat cingkrang, antum tahu dalil dan tahu bagaimana antum mengambil kesimpulan dari dalil itu. Itu lebih tenang enggak? Lebih tenang. Dibandingkan cuman dengar kata kiai atau kata ustaz. Enggak boleh isbal, haram itu isbal. Dah gitu. Hanya konklusi isbal itu haram. Udah mindsetnya isbal haram, selesai. Wallahu taala alam, insyaallah pada pekan depan kita akan membahas sejarah taklif usul fikih insyaallah taala. Bahwasanya diklaim ada juga yang mengklaim dari mazhab Hanafiyah. Mengklaim mazhab Hanafi yang duluan. Syiah pun mengklaim gitu. Syiah lah yang duluan yang membahas usul fikih gitu. Jadi masing-masing mengklaim, insyaallah kita jabarkan pada pekan depan. Telah selesai 50 menit nih perjalanan. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.